Sip, ayo. Nyung Ardisa 28. Spesial buat anak-anak semuanya, kita goyang lagi yuk. Coba-coba yang paling rame dulu dong. Mana dulu dong? Ya. Yeah. Oh, ya.